atiyah, dia pendusta. Ya, sebagaimana kita ketahui sebuah hadis di dalamnya ada seorang rawi yang pendusta, maka hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang palsu. Dan yang kedua, di sisi Ibnu Asakir dari hadis Katsir Ibnu Murrah, dan di situ ada seorang laki-laki yang mubham, jadi tidak diketahui siapa laki-laki tersebut. Wa fihi duna lam a'thar lahu tarjamah. Ya, tetapi beliau man lam ya'thar lahu, apa yang tidak aku dapatkan biografinya, maka hadis tilalah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan oleh Nam Al-Bakri al-Ma'ruf bi Ibnu Al-Wasiti kulli nabiyyin haud illa salih fa innahu mawdu fa inna haudahu dara' naqidihi qala as-safarini fi al-lawami' wa radda fi ba'd al-akhbar anna li kulli nabiyyin haudan illa salih alayhi salam fa inna haudahu dara' naqidihi wallahu alam. Jadi disebutkan hadisnya oleh beberapa para ulama hadis dengan lafaz yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian kata Syekh Umar Yasin, fal hasilul amr, kesimpulan dari hadis Nabi Saleh alaihi salam, ya, beliau tidak memiliki haud, tetapi beliau memiliki daripada unta yang akan dibangkitkan kelak di hari kiamat, yang unta tersebut akan mengeluarkan susu yang diberikan kepada pengikutnya nanti kelak di hari kiamat. Anna thabit bil asanid as-sahiha bal mutawatir an al-haud thabit lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ama sairul anbiya. Nah, namwa duna as-salih alaihi wassalam falam yaqif ala hadithun sahih yadulu ala dhalik. Ataupun hadis-hadis yang sabit, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mutawatirah, bahwasanya Rasulullah memiliki haud dan dikelak di hari kiamat. Adapun seluruh dari para kalangan para nabi, ya, dan juga Nabi Saleh, beliau akan mendapat, akan dibangkitkan untanya. Maka kata Syekh Umar Yasin, aku tidak mendapatkan hadis yang sahih yang menunjukkan tentang permasalahan tersebut, sebatas dari pembahasan yang telah beliau cari. Ya, namun kalau di sana ada para ulama yang mereka menjelaskan tentang kesahihan hadis tersebut, maka kita tidak menolaknya. Syekh Umar Yasin di sini boleh berbicara dengan batas ilmu yang beliau ketahui dari pembahasan hadis-hadis tersebut. Baik. Kemudian yang ketujuh, ya, ikhtalaf riwayat fi tahdidil haud. Telah datang, ya, beraneka ragam riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang batasan haud tersebut. Fataratan yaqulu sallallahu alaihi wasallam, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haudi kama baina Aila wa Sam'a min al-Yaman. Bahwasanya haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luasnya, ya, atau jaraknya, jauhnya, panjangnya itu seperti antara Ailah dengan Sam'a. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan juga, ya, disebut terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma baina nahiyatai haudi kama baina Sam'a wal Madinah. Antara ujung haud dengan ujung yang satunya, ya, itu antara Sam'a dengan Madinah. Itu jaraknya. Antara kota Sam'a dengan Madinah. Ya, mungkin kalau sekarang berjalan mobil, antara Sam'a dengan Madinah itu kalau kita naik mobil 24 jam kurang lebih. Ya, perjalanan mobil kurang lebih, ya. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik, dan juga datang dari Harithah ibn Wahab di dalam kitab Sahihain. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma bainal jarba wa adruh. Jaraknya haud tersebut di antara jarba dengan adruh. Itu juga nama-nama tempat. Hadisnya muttafaqun alaih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wa ukhra, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna haudi abad min aila min adad. Ya, terkadang Rasulullah mengatakan jarak di antara ujung ke ujung haudnya aku, ya, seperti jauhnya antara Ailah dengan kota Aden. Jadi menunjukkan kepada kita bahwasanya Aden dan Sam'a, ya, salah satu kota yang ada di negeri Yaman, itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyebut nama kota tersebut. Ini menunjukkan kepada kita kota tersebut sudah masyhur, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haudi masiratasy-syahr. Hotnya aku itu luasnya seperti perjalanan selama satu bulan. Iya, mungkin di zaman dahulu sangat memungkinkan, ya bukan memungkinkan, jarak di antara Sam'a dengan Madinah atau antara Ailah dengan Adar itu mungkin kurang lebih sebulan perjalanan. Taib. Wa kharajahu an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma. Dan kedua, dan hadis tersebut dikeluarkan oleh Abu Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibn Amr. Wa ukhra lama su'ila an ardhihi, dan ketika ditanya kepada beliau ya tentang luasnya hautnya beliau, beliau berkata min maqami ila amman. Ya, jarak antara ujung ke ujung hautnya Rasulullah di antara dari jarak aku berdiri sampai ke Amman. Ya, sampai ke Amman juga kota Amman masih ada sampai di zaman sekarang, sudah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayyuhal ikhwan wa rahimakumullah, ya perlu untuk saya ingatkan kembali kaidah yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengkhabarkan kepada para sahabatnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sifat nuzul? Apa itu sifat istiwa? Apakah sifat al-ulu fis sama? Apakah sifatus sab atau yang lainnya? Tidak pernah terliwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya tentang kaifiyahnya, tentang bentuknya, tentang bagaimananya. Iya, dan itu adalah bagian dari perkara gaib. Demikian juga hautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang gaib buat kita. Karena itu sesuatu yang akan terjadi kelak di yaumul qiyamah. Iya, namun terriwayatkan dan ternukilkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana sifat haut tersebut? Bagaimana luasnya? Bagaimana besarnya? Bagaimana jaraknya? Dan seterusnya. Karena memang itu adalah makhluk, yang makhluk tersebut ada sesuatu yang serupa di muka bumi ini. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam permisalkan kepada manusia untuk mereka lebih mudah memahaminya. Taib. Adapun pembahasan tentang kaifiyah sifat Allah, yaitu ya ta'abdar, sesuatu yang tidak akan mungkin bisa diketahui oleh manusia bagaimananya. Ya, karena yang pertama, tidak ada satupun makhluk yang melihat Allah. Ya, dan juga tidak ada satupun di antara kita yang melihat Allah. Yang kedua, tidak ada satupun orang yang mengkhabarkan kepada kita yang dia pernah melihat Allah. Dan yang ketiga, tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tiga perkara ini ya tidak bisa dinisbatkan kepada Allahu Rabbul Alamin, maka nata'adzar, maka tertutuplah pintu untuk kita mengetahui bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala, kaifiyahnya, kecuali maka kewajiban bagi kita untuk kita menerima apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun haud itu adalah al-ma'ul kathir, air yang sangat banyak. Ketika disebutkan air itu adalah makhluk, maka bisa dikiaskan kepada makhluk yang ada di muka bumi ini, yang semisal dengannya. Yang semisal dengannya. Nah, ketika ada permisalan yang semisal dengannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mudah menjelaskan bahwasannya antara ya atau antara ujung ke ujung hautnya Rasulullah seperti perjalanan dari sekian ke sekian. Bisa difahami di sini sisi pendalilannya, tetapi dalam kondisi dan keadaan mengenal sifat Allah itu lebihlah penting daripada untuk mengetahui bagaimana luasnya haud. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan dan menerangkan kepada kita, jadi menunjukkan kepada kita berhenti di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Kita berhenti di mana para salaf berhenti. Kita berbicara di mana mereka berbicara. Bisa difahami? Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para ulama salaf sebagaimana telah kita ternukilkan dalam banyak pelajaran kita, amiru kama ja'at, nam ya naqif kama waqafu, kita berhenti di mana mereka berhenti, ini merupakan sebuah kesimpulan dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang mereka kumpulkan dari perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Bisa difahami ya? Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haudi min Adam ila Amman al-Balqa. Bahwasanya luasnya hautnya aku dari Adam sampai ke Amman. Baik, bisa difahami di sini? Nah. Kemudian Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini oleh Syekhuna Yasin, wa li hadza ikhtalafatil ibaratul ulama fi tawjih mithl hadza wa la'alla ahsanan hadhi tawjihat ma qala al-qadhi Iyad fi syarh sahih Muslim, wa hadza kullu min al-ikhtilaf at-taqdir laysa fi hadithin wahid fayusin ikhtilafan wa ittiraban min ar-ruwah wa innama jaa fi ahadithin mukhtalifah min ghairi wahidin min as-sahabati sami'uhu min mawati mukhtalifah daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli wahidin minha mithalan li bu'di afqaril hawd wa si'atihi wa qabri wa qabrihi mimma tustahilahu min al-ibarat wa qurbun al-afhar li bu'di ma bayna al-bilatun na'iha al-ba'ida ba'duha an ba'din la taqdir al-muhaqqaq lima baynahuma bila i'lami bi bu'di al-masafa wa si'atihi qatar wa 'azami al-hawd fa hadha tujtama hadhihi al-alfaz min jihati al-ma'na wallahu a'lam. Masyaallah. Ya, di sini Asy-Syaikh Qadhi bin Iyad rahimahullah akan menjelaskan dan menerangkan kepada kita beraneka ragam riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dan menjelaskan tentang luasnya hautnya beliau. Ya. Beliau mengatakan, Syekhuna Yasin mengatakan, di antara taujihat yang paling bagus adalah apa yang disebutkan oleh Qadhi bin Iyad rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, wahadhi kulluhu, dari semua riwayat-riwayat yang datang, ini merupakan perbedaan dari sisi perkiraan. Dari sisi perkiraan saja. Bukan dari sisi pembatasan, oh sekian plek, sekian ribu meter, kilometer. Tidak. Itu hanya sekedar takdir. Cuman sekedar perkiraan. Walaysa fi hadithin wahid, fayuhsab ikhtilafan wa tiraban minar ruwah, maka tidaklah dari hadith tersebut, fayuhsabu ikhtilafan, yang kemudian kita membawa adanya kegoncangan daripada ruwah. Tidak. Ya, tetapi di sini datang hadith-hadith beraneka ragam bentuk, tidak datang dari satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beraneka ragam datang dari sahabat Rasulullah yang mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beberapa tempat. Jelas ya? Jadi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk dengan para sahabatnya, beliau mengatakan hautnya beliau antara Amman dengan Madinah. Terkadang beliau mengatakan di antara Son'a ke Aila. Jadi Rasulullah tidak hanya sekali beliau mengkhabarkannya, tetapi beliau mengkhabarkan dengan beberapa kali. Nah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka mendengarkan dan mereka mendengar dari Rasulullah, mereka khabarkan kepada orang yang di bawahnya dan orang yang di bawahnya mengkhabarkan kepada orang yang di bawahnya, yang kemudian sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Muslim dan sampai kepada para ulama-ulama hadis yang lainnya, sehingga semua riwayat tersebut dimasukkan kepada mereka dan tidaklah saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bisa difahami? Karena di sini adalah bentuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkirakan. Bisa saja di majelis yang pertama Rasulullah menyebutkan di antara Aden dengan Madinah, karena mungkin di situ orang-orang lebih banyak mengenal tentang Aden. Iya, atau di majelis yang lain Rasulullah menyebutkan di antara Sana dengan Madinah, karena mungkin di situ banyak orang yang menyebutkan, yang mengerti tentang jarak antara Sana dengan Madinah. Mafhum ya? Ya, misalnya kita ingin menceritakan jarak A dengan jarak B. Ketika saya berbicara dengan teman-teman yang ada di Jepang, ya saya akan mengatakan jarak antara Tokyo dengan Kyoto. Ya, atau Tokyo dengan Nagasaki dan seterusnya. Tapi ketika saya berbicara dengan teman-teman yang tinggal di Aceh, saya akan mengatakan di antara Banda Aceh dengan Langsa misalnya. Atau teman-teman yang tinggal di Jakarta, antara Jakarta sampai ke Surabaya. Ya. Dan ini adalah sebagai bentuk perkiraan, bukanlah menafikan satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Baik, dan kata Syekh di sini, daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mempermisalkan ala kulli wa'idin minhuma, ya, dari setiap asar-asar yang datang, jarak antara satu haud, jarak antara ujung haud kepada haud yang lainnya, mitalan, sebagai bentuk permisalan, libu di afqaril haud, Rasulullah ingin menjelaskan dan menerangkan luasnya hutnya Rasulullah dan besarnya daripada hut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mendatangkan dengan ibarat-ibarat yang beraneka ragam untuk mendekatkan pemahaman kepada orang yang beliau ya sampaikan atau perdengarkan ilmu kepada mereka. Bisa difahami ya. Tetapi saya pertegaskan kembali, kenapa dalam pembahasan sifat Allah Rasulullah enggak mengatakan begini dan begini? Kenapa? Karena memang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal sedikit pun dengan Allah. Ya. Nah, tidaklah orang-orang yang mereka mentakwil dari sifat Allah sebagaimana sudah sering kita jelaskan, dan ini adalah maqam untuk kita menekankan kembali supaya lebih jelas apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tidaklah orang-orang yang mereka mentakwil sifat kecuali mereka jatuh dari apa yang mereka lari darinya. Ya, ketika mereka tidak ingin menyerupai Allah dengan makhluk, mereka takwil. Dan apa yang mereka lari darinya, mereka terjatuh kepada pintu yang mereka ingin menutup pintu tersebut. Mereka tidak ingin mensifati sifat tidak menetapkan sifat istiwa. Kenapa? Supaya tidak menyerupai dengan makhluk. Tetapi mereka takwil dengan menguasai. Nah, sekarang apakah makhluk itu menguasai? Iya, makhluk menguasai apa yang dia miliki. Dari hartanya, dari rumahnya, dari tokonya, dari kendaraannya. Kan begitu. Dan mereka akan mengatakan bahwasanya menguasainya Allah berbeda dengan menguasainya makhluk. Iya. Nah, untuk apa juga ente menafikan dari sifat istiwa? Sementara ente juga menetapkan menguasai bagi Allah. Sementara juga makhluk menguasai. Iya. Begitu juga tangan. Mereka mengatakan tangan itu adalah kekuatan. Sekarang makhluk memiliki kekuatan atau tidak? Makhluk memiliki kekuatan. Mereka akan menjawab kekuatannya Allah berbeda dengan kekuatan makhluknya. Iya, la yafirru an syai'in illa waqa'a fi. Tidaklah mereka lari dari sesuatu kecuali mereka terjatuh dari apa yang mereka ingin lari darinya. Bisa difahami ya? Libu di ma bainal bilad an-na'iyah al-ba'idah ba'du an ba'din la an taqdir al-muhaqqaq lima bainaha bila i'lam bi ba'd al-masafa wa'sita'ati al-qatar wa 'adam al-hawd. Fahada tushtama hadil alfat min jihatil makna. Teklibu duma bainal bilad. Ya, karena jauhnya antara satu negeri dengan negeri yang lainnya. Ya, satu kota dengan kota yang lainnya. La ala takdir muhaqqaq. Bukan dengan ukuran yang pasti dalam arti kata, oh 130 km. Tidak. Tapi ini adalah takdir. Ya, perkiraan. Lima bainahuma bila i'lam biba'dil masafah. Ya, tampila i'lam, bukan ini Rasulullah menyebutkan bibu'dul masafah dengan jarak masafah yang pasti atau luasnya sekian radius dan lain sebagainya, tidak, tapi ini untuk menjelaskan akan besarnya haud tersebut dan perkiraannya kurang lebih demikian dan demikian. Jelas ya? Dan ini merupakan terkumpul dari semua lafal-lafal hadis dari sisi maknanya. Jadi Allahu a'lam bissawab. Kemudian kedelapan, ayolah rahimani wa rahimakumullah. Al-haud. Nah. Al-haud qabla al-mizan am ba'dahu. Apakah haud itu sebelum mizan ataukah dia setelah mizan? As-sahih anna qabla al-mizan. Wa qad sabaqa dhikruhu al-mas'alah inda dhikril mizan. Yang sahih bahwasanya haud tersebut sebelum mizan. Ya, haud sebelum mizan. Dan telah disebutkan penyebutannya. Ya, masalah ini ketika kita membahas tentang al-mizan. Baik. Kemudian yang sembilan. Hal haud ba'da sirat am qablu an qablahu. Apakah haud itu setelah sirat atau dia sebelum sirat? Haud, sungai. Ya, apakah dia sebelum sirat ataukah dia setelah sirat? Maka di sini ala qaulain. Was-sahih annahu qabla sirat. Dan yang sahih dari pendapat para ulama bahwasanya haud tersebut terjadi sebelum sirat. Ya, sebelum Allah pancangkan atau sebelum kita melewati daripada sirat yang dipancangkan di antara surga dengan nerakanya Allah. Wa daliluhu, dalil yang menunjukkan bahwasanya haud itu sebelum sirat, akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana naimun, ya ketika saya sedang tertidur, fa idza zamratun, tiba-tiba, ya ini ceritanya disebutkan dalam Isra dan Mi'raj, fa idza zamratun, zamrah itu jamaah, tiba-tiba diperlihatkan sekelompok orang, hatta idza araftuhum, dan aku mengetahui mereka, kharaja ar-rajulu min baini wa bainahum, keluar laki-laki di antaraku dengan mereka. Maksudnya di sini idza araftuhum min athari sujud, ya, min athari shalah, Rasulullah mengetahui dari bekas wudunya mereka, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, quran muhajjalina min athari wudu, ya, umat ya Rasulullah akan dikenal dengan bekas wudu yang nampak dari wajahnya mereka. Bisa difahami, ya? Bukanlah hadis ini dijadikan pegangan oleh orang Syiah. Ya, bahwasanya Rasulullah mengenal mereka, mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka murtad semuanya setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali segelintir orang. Iya, maka ini merupakan sesuatu pemahaman yang sangat keliru. Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu telah dikhabarkan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan telah dikhabarkan Rasulullah sebagai penghuni surga. Iya, begitu juga orang-orang yang mereka mengikuti Bai'atul Ridwan, mereka dijamin masuk surga. Begitu juga orang-orang yang mereka gugur di perang Uhud dan mengikuti perang Uhud, mereka di dalam surga. Dan hadis ini berlaku semuanya sampai yaumul qiyamah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah telah membuktikan kejujuran dan keimanannya mereka. Ya, tidak ada satupun dalil yang sahih yang menunjukkan akan murtadnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari agama Allah. Justru ba'da Allah, kemudian di tangan mereka lah Islam bisa tersebar di seluruh antero dunia. Iya, karena keimanan, kekhaufnya mereka kepada Allah dan kuatnya mereka berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah. Tetapi para ulama mereka menjelaskan, wa idza araftuhum, ya, aku mengenal mereka dari bekas-bekas ciri-ciri dari sifat umatku. Kemudian dikeluarkan dari sebagian mereka. Faqala, kemudian faqala maksudnya malaikat datang, halumma, kembali kalian semuanya. Faqultu ain, aku katakan kemana mereka dibawa umatku ini? Qala ilan nar, umatmu ini sebagiannya mereka dibawa ke neraka. Nah, qultu wa ma sya'nuhum, kemudian kemudian Rasulullah berkata, apa dosa mereka? Ya, kenapa mereka dihalau dari hukumnya aku dan mereka dimasukkan dalam neraka? Kemudian malaikat tersebut berkata, inna murtaddu ba'da, sesungguhnya mereka telah murtad setelah engkau. Ya, nah, sebagian para ulama menjelaskan dan menerangkan di sini adalah orang-orang yang mereka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang mereka tidak mau membayar zakat. Ya, yang kemudian murtad sebagian mereka dari Islam pada waktu itu. Bukan Abu Bakar Siddiqnya, nasallallahu salamatu wal afiyah. Bukan Abu Bakar Siddiq. Ini tuduhan yang keji kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, ya? Dan sebagian ulama lain mengatakan itu adalah kalimat al-bid'ah wal ahwa. Yang bid'ah mereka adalah bid'ah mukaffirah. Ya, ala adbarihim qahqara. Ya, ala adbarihim, yaitu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang tadinya mereka beriman, kemudian mereka semakin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza zamratun, kemudian didatangkan kelompok yang lainnya. Hatta idza araftum kharaja ar-rajul min baini wa bainum faqala halumma, qultu aina, qala inna ila an-nar wallah, qultu ma sya'num, qala inna irtaddu ba'da al-arbarim qahqara, fala arahu yakhlusu minhum illa mithl hamal na'im ni'am. Baik, kemudian lafaz hadisnya sama diulang lagi, dikeluarkan lagi sekelompok manusia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala arahu, aku tidak melihat kecuali yakhlusu minhum, kecuali dibersihkan mereka, disingkirkan mereka, kecuali seperti unta yang mereka kehilangan daripada hidupnya. Ya, nasallallahu salama wal afiyah, yang menunjukkan di sini banyak di antara umat manusia yang mereka kelak di yaumul qiyamah, ya, lebih banyak digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat, "Wa tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau seandainya engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan daripada ucapannya syaitan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqadanna lahum siratal mustaqim, tsumma la'tiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim an aymanihim." Wa syama'ilihim, dan kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah fi tadhkirah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah, "Fa hadzal haditsu ma sihhatihi adalla dalilin أو أدل دليل على أن الحوت يكون في الموقف قبل الصراط." Hadis ini menunjukkan kepada kita bersama dengan kesahihannya ada dalil yang paling jelas dan gamblang bahwasanya haut itu terjadi di mauqif sebelum sirat. Karena kalau setelah sirat, tidak ada setelah sirat kecuali apa? Surganya Allah. Jelas di sini, tidak ada setelah sirat, ya setelah kontarah kecuali di situlah surganya Allah. Nah setelah kalau dikatakan ya setelah sirat, maka tidak ada yang melewati sirat kecuali orang yang beriman. Sementara ada orang-orang yang mereka dihalau yang tidak bisa minum hautnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang-orang yang kafir yang mereka telah murtad dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa difahami sisi pendalilannya? Taib li'an nasirata innama huwa jusr ala jahannam mamdudun lijujaza alaihi faman jazahu nam salama minan nar. Adapun karena sirat itu seperti jembatan yang dipancangkan oleh Allah di atas neraka jahannam, yang dia itu mamdudun, yang dia itu dihamparkan, yujazu alaihi, dan akan lewat situ siapa yang bisa lewat, yang mereka selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir fi nihaya, إن ظهير ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط لأنه يزاد عنه أقوام يقال عنهم إنهم لا يزالوا يرتدون على عقابهم منذ فرقتهم فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sesungguhnya zahir dari apa yang telah kita lewat dari hadis-hadis menunjukkan bahwasannya al-haut itu sebelum terjadinya sirat, dikarenakan li'annahu yazadu anhu aqwamun, karena ya ada orang-orang yang akan dihalau dari haut tersebut, yuqalu anhum, dan dikatakan mereka adalah orang-orang yang murtad, ya keluar dari agama mereka semenjak wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana haula kuffaran, dan kalau seandainya mereka adalah orang-orang kafir, maka orang kafir tidak akan melewati sirat, bahkan mereka akan dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam sebelum mereka mampu untuk melewati sirat tersebut. Wa in kana usatun, kalau seandainya mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang yang dihalau dari haut tersebut adalah pelaku maksiat dari kalangan muslimin, fayub'ad hujubahum anil haut, maka mereka akan dijauhkan dari hautnya Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, la siyama wa alaihim sima'ul wudu, ya terlebih mereka dikenal dengan bekas wudu yang ada pada badan mereka, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arafukum gharran muhajjalin min atharil wudu, aku mengetahui kalian dengan bekasnya beradanya cahaya dari bekas wudunya kalian. Maka tidaklah menafikan orang-orang yang mereka memiliki bekas air wudu itu akan masuk dalam neraka. Kan seperti itu. Tidaklah orang-orang yang mereka salat ada kemungkinan mereka akan masuk dalam nerakanya Allah. Bisa difahami di sini, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak akan dimakan dari api neraka, ya, orang-orang yang mereka tidak akan terbakar api neraka, orang-orang yang mereka bekas wudu yang dulunya dia berwudu di dunia. Berarti ada badan-badan dia akan terbakar, tetapi dikecualikan yang tidak terbakar apa? Bekas wudu. Bisa difaham ya? Nah. Dan juga Allah mengatakan wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat yang mereka lalai dari salatnya mereka. Berarti ketika dia salat dia memakai dia berwudu dan semisalnya. Mafhum di sini? Wa thumma man jawaza la yakunu illa najiyan musliman. Fa mithal hadza yajub la yakhubbu la yahjubu an al-haut wa la ashbah. Fal ashbah wallahu alam an al-haut qabla sirat. Dan siapa yang mereka selamat daripada sirat tersebut, tidaklah mereka kecuali orang yang selamat, mereka adalah orang yang muslim, dan semisal orang seperti ini tidak akan dihijabi dari haud, fa'al ashbah, maka yang menyerupai dengan mereka dari kalangan mukminin, wallahu alam. Dan jelas bagi kita ya bahwasannya haud tersebut terjadi sebelum sirat, jelas ya. Ila an qala Allahumma illa ayakuna dhalika haudan tsaniyan la yuzadu anhu ahadun, ya kecuali di sana adalah haud yang kedua yang tidak ada satupun orang akan dihalau dari haud yang kedua itu. Apa haud yang kedua? Ya Kautsar, yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun akan minum dari haud tersebut. Qultu yushir al-hafidh Ibn Kathir ila qaul Qurtubi fi tadhkirah wa sahih anna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam haudain ahaduhuma fil mawqif qabla sirat wa tsani fil jannah wa kilahuma yusamma kautsara. Al-Hafidh Ibn Kathir mengisyaratkan ucapan Qurtubi rahimahullah dalam kitab Tadhkirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua haud, ya salah satu di antara keduanya berada di mawqif sebelum sirat, dan yang keduanya yang kedua dari haudnya beliau berada di dalam surganya Allah, dan kedua-duanya disebut dengan Al-Kautsar. Baik, nanti akan kita jelaskan seperti yang disebutkan oleh Syekhul Yasin. Al-Ashirah, perkara yang ke-10. Hal Kautsar huwa al-haud fi qouli ta'ala inna a'tainaka kal inna a'tainaka al-Kautsar. Kautsar yang disebutkan di dalam ayat itu adalah haud itu sendiri. Ya sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Tapi apakah haud yang sedang kita bahas ini adalah Kautsar dalam ayat ini? Wal jawab anna al-Kautsar huwa al-kathir min kulli syai. Al-Kautsar adalah sesuatu yang banyak dari segala sesuatunya. Tapi sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Qamus, wa qad ikhtalafa an-nas fi ma'nahu 'ala 'iddati aqwalin balaghat 16 qawlan. Dan para manusia mereka berselisih tentang makna dari Al-Kautsar tersebut sampai 16 ucapan para ulama. Baik, tentang permasalahan ini. Nah, kemudian yuli khurahimani wa rahimakumullah diriwayatkan rawal muslim fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lama anzalat inna a'tainakal kautsar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadru mal kautsar faqulna Allahu wa rasulun Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu nahrun 'adzibun rawi rabbi 'azza wa jalla 'alayhi khairun katsir. Seperti yang kalian terputus, a'tani rabbi 'azza wa jalla 'alayhi khairun katsir wa haudun tarud 'alayhi ummati yawm al-qiyamah an yatu 'adada an-nujum fayukhtalaj nam al-'abdu minhum fa aqul rabbi innahum min ummati fa yaqul ma tadri ma ahdathu ba'dak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah kalian tahu apa itu Kautsar? Kemudian para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu nahrun wa'adani rabbi, bukan adzibun ya, wa'adani. Adzib itu artinya segar, tapi di sini wa'adani rabbi, yang Rabbku telah berjanji kepadaku untuk diberikan haud Al-Kautsar tersebut. Wa alaihi khairun kathir, pada Kautsar itu ada kebaikan yang sangat banyak. Wa huwa haudun tarid ala ummati, dan dia adalah haud yang akan didatangi oleh umatku yawm al-qiyamah, dan dijadikan itu sebanyak bintang langit. Fayukhtalaj 'abdu minhum, ya kemudian ada orang-orang dari hamba Allah yang akan dihalau dari haud tersebut atau dari Kautsar tersebut. Maka aku berkata, Rabbi innahu min ummati, wa Rabbku sesungguhnya aku itulah dari umatku. Kemudian Allah berkata, matan terima ahdathu ba'dak, engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau. Jelas ya? Jadi al-haud juga dinamakan dengan al-kautsar. Jelas? Ini sisi pendalilannya. Kata Syekhuna Yasin, fafi samyatul haud alladhi tarid alaihi al-ummah wa yukhtalajdunahu annahu man fala yaruddunahu annahu al-kautsar. Baik, di sini ada penamaan al-haud yang akan ada dari umat Rasulullah akan minum dari haud, dan juga ada di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dihalau dari haud tersebut, dan dia dinamakan dengan al-Kautsar juga namanya. Taqad qala bihi ba'dhum, dan telah dijelaskan oleh sebagian para ulama yang lainnya. Jadi apa maksud inna ataina kal-Kautsar? Ya, sebagian ulama mengatakan itulah haud yang ada di sebelum surga di Mauqif. Wa hadha yushkal 'alaina, dan ini adalah menjadi kontradiksi bagi kita apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ainan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana asir fil jannah wa idza ana bi naharin hafatahu kubbabud dur mujawwaf. Ya, ketika aku berjalan dalam surga, tiba-tiba ada sebuah sungai dalam surga. Nam, taib, hafitahu kubab ad-dur, dan di lereng-lereng daripada sungai tersebut, dia seperti ada bulatan-bulatan dari permata. Ya, di dalam surga, dalam sungai dalam di dalam di sungai yang ada dalam surga tersebut. Qultu ma hadha ya Jibril? Kemudian aku berkata, apa ini Jibril? Qala hadha al-Kautsar alladhi a'taka rabbuk. Itu merupakan Al-Kautsar yang Allah berikan kepadamu. Jelas tadi ya. Nah, tadi disebutkan Al-Kautsar itu berada di luar surga. Yang ada di antara umat Rasulullah yang dihalau. Nah, di sini juga disebut Al-Kautsar yang berada dalam surga. Taib, maka perhatikan di sini. Fa fi anna al-Kautsar fil jannah. Maka ini menunjukkan kepada kita ada Kautsar yang ada dalam surga dan ada Kautsar yang dia berada di luar surga. Wa qad qala ba'du ahli ilmi, dan telah disebutkan oleh sebagian para ahlul ilm, al-haud haudan. Haud itu ada dua. Haudun fil mauqif wa haudun fil jannah. Ya, haud yang ada di mauqif dan haud yang ada dalam surga. Wa kilahuma yuqalu lahu kautsar. Dan kedua-duanya disebut dengan al-kautsar. Qultu, disebutkan oleh Syekhuna Yasin, wa yuhtamal anna al-haud yutlaq alaihi ismul kautsar likauni yamuddu min al-kautsar alladhi fil jannah. Ya, kata Syekhuna Yasin, wa yuhtamal, dan kemungkinan haud itu ditelakkan juga dengan nama al-kautsar, dikarenakan air yang ada dalam haud yang dia berada di mauqif sebelum surga, airnya itu mengalir dari air yang datang dari air al-kautsar yang berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya. Jadi kenapa haud yang berada di luar surga juga disebut dengan Al-Kautsar? Karena sumber airnya berasal dari mana? Dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Difahami di sini? Nah. Kemudian ayyuhal ikhwahimani wa rahimakumullah, wa fi muslim yushabu fihi mazaban minal jannah. Dan penguatnya disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang haud, Rasulullah mengatakan yushabu fi mazaban minal jannah, yaitu didatangkan air, dialiri air dari mizaban. Mizaban itu air-air yang berasal dari surganya Allah, yaitu sungai yang ada dalam surga yang disebut dengan Al-Kautsar. Baik, jelas ya. Maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, anal haud alladhi huwa kharijul jannah yamuddu minan nar alladhi huwa dakhilul jannah fala iskalu lahu asla. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya haud yang dia berada di luar surga, yamuddu, airnya mengalir dari sungai yang berada di dalam surga. Maka tidak ada iskal bagi kita, walaupun namanya dua-dua Al-Kautsar itu tidaklah saling bertentangan, karena air yang berasal dari haud yang berada di luar surga itu berasal dari air yang berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Kautsar. Bisa difahami di sini? Taib al-hadiyata asyarah. Ya, yang terakhir, yang ke-11. Fi dzikril ladzina yatruduna, ya, dan penyebutan, ya, orang-orang yang mereka akan diusir dari Hud nanti. Qala al-Qurtubi rahimahullah. Nam fi tadhkirah. Qala ulama'una rahimahullah wa alaihim ajma'in. Faqulu man irtadda an dinillah aw hadithin fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'dan bihi Allah. Fa min al-matrudina anil hawd al-mub'ad an al-mub'adina anhu. وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها وروافد على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم نعم المميلون وكذلك الظلمة المصرفون في جور والظلم. Baik, di atas coba saya baca ulang. Fahaulai kulluhum al-mubaddilun. Nah, wa kadhalika dhalama al-musrifuna fi jur wa dhulm. Nah, wa tatmis wa qatala ahlahu wa idhlalahum. Wal-mu'linuna bil-kabair al-mustakhifuna bil-ma'asi. Wa jamatun al-zik wal-ahwa wal-bida. Thumma al-bu'd qad yakunu fi hal wa yuqarribuna ba'da al-maghfira wa in kana tabdil fil a'mal wa lam yakun fil aqa'id wa in kanu min al munafiqin alladhina kanu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi salatu wa salam fa akhadhahum bil zahir thumma yakshif lahum al ghita' fa yuqalu lahum suhqan suhqan. Subhanallah. Perhatikan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk ujian dan pelajaran buat kita semuanya. Siapa saja manusia-manusia yang mereka akan diusir dari Uhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Qurtubi rahimahullah, berkata ulama kita seluruhnya, faqulu man irtada an dinillah, seluruh orang-orang yang mereka murtad dari agama Allah, wa hadatha fi ma la yardahu Allah wa lam ya'dan bihi Allah, atau orang-orang yang mereka berbuat sesuatu dalam perkara agama ini, apa yang Allah tidak ridhoi dan apa yang Allah tidak izinkan. Fahuwa minal matrudina minalil hud. Mereka adalah orang-orang yang akan terusir dari hudnya Rasulullah. Dan mereka akan dijauhi dari hud tersebut. Wa asyadduhum tardan. Dan orang-orang yang mereka akan dijauhi dari hud tersebut adalah orang-orang yang mereka khalafa jamaatan muslimin. Yang mereka menyelisih daripada jamaahnya muslimin. Wa faraqa sabilahum. Dan mereka berpisah daripada jalannya muslimin. Seperti orang-orang khawarij. Dengan beraneka ragam bentuk-bentuknya mereka. Dan juga orang-orang rawafid. Yang mereka memiliki jalan-jalan kesesatan yang sangat banyak. Dan juga orang-orang mu'tazilah. Dengan beraneka ragam hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Maka mereka lah seluruhnya orang-orang mubaddilun. Yang mengubah-ubah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula al-zalamah. Orang-orang yang mereka berbuat kezaliman. Al-musrifuna fil jawr. Yang mereka adalah orang-orang yang berbuat perbuatan jur, perbuatan dosa, kezaliman, wa tatmis, ya begitu, dzalim dan mis berdekatan maknanya, dan mereka membunuh orang-orang Islam dan merendahkan orang-orang Islam, dan mereka adalah orang-orang mu'linun yang menampakkan bangga dengan dosa-dosa mereka, dan orang-orang yang mereka menganggap enteng dari dosa-dosa dan maksiat tersebut. Dan jamaah sekelompok dari kalangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan al-ahwa dan bidah. Thumma bu'dun qad yakunu fi hal. Dan kemudian mereka jauh yang tentunya keadaan mereka tergantung daripada kondisi dan keadaan mereka dijauh dari hal tersebut. Wa yuqarribuna badal maghfirah. Dan ada di antara mereka dari kalangan mukminin yang akan didekatkan oleh Allah dengan hal tersebut setelah Allah mengampuni dosa mereka, walaupun mereka dulunya telah mengubah-ubah amalan-amalan mereka, selama itu bukan ya dari perkara-perkara akidah. Ada orang yang mereka mengubah-ubah agama, ya dari sisi amalan bukan dalam masalah akidah, Allah akan mengampuni dosa mereka, dan mereka setelah diampuni oleh Allah akan bisa mendapatkan ya nikmat untuk minum hudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang munafikin yang dulunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menampakkan keislamannya, fayukhaduhum bidzahir, ya kemudian diambil mereka dari zahir yang mereka amalkan, ya ketaatan dan lain sebagainya, tsumma yakshafulul ghita, kemudian dinampak, dibukalah tutup apa yang dahulunya mereka tutup di dunia, kekufuran mereka, kebencian mereka kepada Islam, Allah nampakkan kelak di hari kiamat. Kemudian Allah, kemudian dikatakan kepada mereka munafikin, suhqan, suhqan, menjauh, menjauhlah kalian dari khutnya Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, yang tadinya mereka berpikir akan menikmati air yang berada di khutnya Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, tetapi na'udzubillah, akhirnya mereka dijauhkan oleh Allah Rabbul Alamin. Tentunya kondisi dan keadaan seperti ini adalah kondisi yang sangat mengerikan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentunya setiap kita menjaga diri kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang akan dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bisa minum dari haud Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Wallahu alam bisawab. Dengan berakhirnya poin yang ke-11, maka berakhirlah pembahasan kita dari malzamah Syekhuna Yasin rahimahullahu taala. Nam wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas faedahnya. Maka pada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya secara langsung atau menuliskan di chat ini. Ustaz, sambil menunggu teman-teman yang mungkin bertanya, Ustaz, mungkin pertanyaan tidak berkaitan langsung dengan materi, tapi saya ingin tahu, Ustaz, siapa sih Ustaz Syekhuna Yasin itu? Beliau itu siapa, Ustaz? Mohon dijelaskan. Beliau itu siapa, Ustaz? Syekhuna Yasin rahimahullah ta'ala, mohon bisa dijelaskan sedikit. Syekhuna Yasin rahimahullah, beliau adalah salah seorang pengajar akidah di Darul Hadith di Damaj, ya, dan beliau sudah berada di Damaj di zamannya Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Dan ketika saya datang ke Damaj di tahun 2003, ya, beliau sudah mulai membuka pelajaran akidah dan termasuk guru yang paling favorit dari pelajaran akidah ketika itu di Damaj. Ya, ketika beliau membuka pelajaran itu biasanya ya ribuan penuntut ilmu yang hadir di majelis beliau. Ya, dan saya sendiri ya telah membaca atau mempelajari pada beliau beberapa kitab. Ya, di antaranya Syarah Kitab Tauhid Fathul Majid, ya, dan juga kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari rahimahullah, ya, dan beberapa kitab yang lainnya. Ya, dan beliau juga memiliki beberapa ta'liq, tahqiq beberapa kitab-kitab akidah, di antaranya tahqiq Aqidah Al-Wasithiyah, juga tahqiq Aqidah Tahawiyah, kitab yang sangat bermanfaat, dan kedua kitab tersebut sudah tersebar, dijual di buku-buku dan kitabnya. Kemudian beliau rahimahullah di sekitar tahun 2007, ya, beliau pindah ke Aden pada waktu itu dari Damaj, ya, dan setahu saya beliau sudah waktu di tahun saya di Damaj, ya, waktu beliau mengajar itu beliau sudah 13 tahun membaca bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sudah 13 tahun baca buku akidah. Ya, jadi kita enggak perlu repot cari beliau, itu biasanya beliau jam 9 sudah di maktabah, ya, kemudian pada zuhur ikut kajian umum, karena di sana kajian syekh itu harus diikuti pada zuhur, pada asar, pada maghrib, tidak kecuali, walaupun guru-guru besar itu wajib hadir pengajian masyayikh, pengajian syekh, ya, pada waktu itu tidak boleh libur, ya, jadi beliau dari jam 9 sampai zuhur itu di maktabah, kemudian pada zuhur pulang, nanti pada asar beliau sudah di maktabah lagi. Ya, kemudian ba'da asar biasanya beliau buka pelajaran, kemudian ba'da maghrib beliau kajian, ba'da isya itu belajar di maktabah, nanti pulangnya mungkin jam 10:30 malam. Masyaallah. Ya, begitu keseharian beliau setiap saat. Jadi dari pembahasan-pembahasan beliau apakah dengan kitab Syarh Sunnah atau ta'liq Aqidah Tsauriyah, Aqidah Wasithiyah, itu faedah-faedah di situ apa yang beliau baca sendiri, beliau nukilkan di situ. Ya, makanya setiap terkadang saya punya permasalahan, juga teman-teman punya permasalahan akidah, setiap kita tanya, beliau mengatakan qala Syekhul Islam dalam fatwanya, kata Syekhul Islam dalam kitab kata Syekhul Islam dalam kitab ini, memang beliau sangat perhatian atau memang melewati buku-buku itu semuanya. Dan qadarullah masyafa'al, ya Allah subhanahu wa ta'ala mencatat lain untuk Syekhuna Yasin rahimahullah, ketika beliau di Aden, itu mobil beliau dipasang bom ya oleh orang-orang Khawarij. Ya, beliau rahimahullah meninggal di kota Aden, di kota Aden insyaallah syahid. Ya, Allah wa yarhamhum, Allah yarhamhum, semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kuburnya, dan insyaallah ilmu beliau itu akan dijaga ya mudah-mudahan sampai yaumul qiyamah. Dan kita yang belajar di Yaman di tahun semenjak tahun 2000-an ya sampai beliau ya, banyak sekali murid-murid yang telah beliau cetak ya dari pembahasa dari murid-murid yang belajar akidah dengan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung atau mungkin ada pertanyaan melalui chat atau melalui FB, kita tunggu sebentar lagi. Berarti telah, insya Allah setelah berakhirnya Ustaz, kita mungkin diskusi lagi mungkin ya ke panitia pengajian insya Allah. Insya Allah. Barakallahu fiik. Mas Alam kemana nih hari ini nggak hadir beliau? Atau lagi kurang sibuk? Tahu, kurang tahu Ustaz, tiba-tiba sibuk mungkin beliaunya, jadi tidak mengabari kemana-kemananya, tapi beliau pada pengajian ini juga taklim ini tidak mengikuti Ustaz. Nanti salam buat beliau, mungkin sakit atau apa nanti. Insya Allah Ustaz, insya Allah akan disampaikan. Mungkin ada Ahmad Ridwan juga di sini sebagai host bisa disampaikan. Ini Mas Alfian juga kelihatan? Mas Alfian juga sama Ustaz, mungkin sedang ada keperluan yang lain Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mungkin karena tidak ada pertanyaan, insya Allah sesi kali ini akan kita tutup. Mungkin info info akan kita lanjutkan di WA. Kemarin itu ada pertanyaan Ustaz minggu kemarin, tapi akun Anda tidak menulis, jadi terhilang di catatannya. Mungkin bisa kita lanjutkan jawaban pertanyaannya pada pertemuan-pertemuan akan datang, insya Allah. Insya Allah. Dan kita mungkin kita sampai sekian dulu Ustaz. Jazakallahu khairan atas ilmunya dan faedahnya. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Saya akhiri, subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'ala al-bidwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Wattaqullah. الله شديد العقاب.